السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan, ibu-ibu sekalian. Nikmat yang selalu bersama dengan kehidupan kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman, menjadi wanita yang lebih baik, lebih solehah, lebih bertakwa lagi. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk melakukan itu semua dengan pertolongannya. Dan selalu minta ilmu yang bermanfaat, hadirin sekalian. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga iman kita, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita harus banyak bersyukur, ibu-ibu, karena dengan ilmulah pintu kebaikan itu akan terbuka bagi kita. Dan kita sebagai wanita punya tanggung jawab besar. Kita sebagai wanita punya peran yang besar. Sekali lagi, tidak, rasanya tidak elok ketika mengatakan bahwa wanita hanya jadi beban. Wanita hanya bisa pasif. Rasanya kita harus kembali melihat sejarah ulama-ulama kita dan wanita-wanita terbaik yang pernah ada. Karena kalau kita melihat, kita tahu bagaimana banyak sekali wanita-wanita memiliki peran yang luar biasa. Dan semua punya persamaan, kuncinya adalah ilmu. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita melihat wanita-wanita di zaman dulu, kita melihat seorang pejuang, sosok yang memperjuangkan iman mereka, memperjuangkan ketakwaan. Mereka jauh dari kesan manja, kesan lemah, dalam arti gak bisa buat apa-apa. Salah satu nama yang tercatat dalam sejarah, bisa dicek dalam Al-Isabah, Asadul Ghaya, Tahdhibu Tahdhib, adalah Abu Ziyad, Ummu Ziyad Al-Asja'iyah. Ummu Ziyad Al-Asja'iyah, sosok yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut saja di perang Khaybar. Hadirin Allah muliakan, dan beliau mengobati orang-orang yang terluka pada saat itu. Dan beliau menyampaikan bahwa kitab beberapa wanita yang ikut pada saat itu, nu'inu fi sabilillah, kami lakukan apa yang bisa kami lakukan untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Khaybar berhasil ditaklukkan, Kita tahu Khaybar karena pengkhianatan. Itu Ummu Ziyad dan wanita-wanita itu mendapatkan bagian sebagaimana laki-laki mendapatkan bagian. Karena mereka punya peran, hadirin. Tanpa menurunkan kehormatan mereka, tanpa mempertaruhkan harga diri mereka, enggak. Mereka tetap wanita yang salehah, wanita yang baik. Dan pada saat itu Nabi SAW hadir bersama mereka. Apa yang bisa membuat mereka punya peran? Jawabannya adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jawabannya adalah iman, ketakwaan. Dan dari sini sekali lagi kita melihat bahwa wanita itu bukan beban yang mempersulit perjalanan kehidupan seseorang. Wanita itu bukan pihak yang tidak berguna. Justru sebaliknya, peran mereka besar. Peran mereka sangat besar di sepanjang sejarah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu, sadarlah bahwa hidup ini cuma sekali, ibu-ibu sekalian. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan biiznillah untuk kebahagiaan kita, untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara ini, dan lain sebagainya. Tentu saja semua sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan Ummu Ziyad salah satu contoh. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sebutkan nama-nama yang lain yang menunjukkan bahwa, jadi kenapa sih kita sebutkan setiap di setiap pertemuannya ini pesan bahwa kita gak pernah kehabisan nama-nama besar dari kalangan wanita. Semoga ini bisa menginspirasi dan membuat kita semangat, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga sekali lagi senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, rasul kita, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, kita ingin membahas sebuah kaidah besar dalam kehidupan. Yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim, kelanjutan dari materi sebelumnya, beliau menyampaikan rahimahullah, catat baik-baik, wa anna man khafa ghairahu sulita alaih, barang siapa yang takut kepada selain Allah, takut yang membuat seseorang itu memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala, takut yang membuat seseorang merendahkan dirinya di hadapan pihak lain, apalagi kalau takut kesyirikan. Dan di situ ada unsur ibadah, ada unsur ketundukan. Ada unsur kepatuhan secara mutlak yang seharusnya atau yang berada pada titik yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, sulit alaih, maka dia akan ditinggalkan sehingga dikuasai oleh pihak tersebut. Dia gak akan ditolong sama Allah. Dia gak akan ditolong sama Allah. Dia akan ditinggalkan sehingga dia dikuasai oleh pihak yang dia takuti. Pihak yang dia takuti. Dan dia bisa hidup dalam kondisi yang luar, jadi paranoid hadirin. Orang yang takut akan kemiskinan misalnya, sulit alih, dia akan dibiarkan sehingga hatinya tuh takut miskin terus. Kata Nabi SAW, وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, dan Allah buat kefakiran dan kemiskinan berada persis di depan pelupuk matanya. Ketakutan, gelisah. Ketika ada pengumuman bahwa perusahaan akan merampingkan, gak tenang dia hadirin. Gak tenang. Apa yang membuat dia gak tenang? Apakah karena dia tidak bekerja di perusahaan itu lagi? Jawabannya enggak. Bang, waktu dia SMA dia bisa ketawa-ketawa, padahal dia belum kerja, dia belum punya pengalaman. Waktu dia kuliah dia bisa santai, bisa relax. Kenapa sekarang begitu ketakutan? Karena sekarang sudah ada takut gak punya uang, takut miskin. Bahkan kalau waktu sholat udah mau habis, dia gak takut. Dia begitu kontraknya mau habis, dia takut, luar biasa. Orang kayak gini ditinggalkan dan dibuat, dia dikuasai oleh pihak yang ditakutkan tersebut. Dan gak enak, hidup kan gelisah hadirin. Hidup akan gelisah. Seorang wanita yang takut gak punya anak dan takut gak bisa memberikan anak untuk suaminya, gak nyaman hidup kayak begitu. Sulit alaih, dia akan ditinggalkan dengan perasaan itu, dan akhirnya perasaan itu akan menyiksa dirinya hadirin. Begitu test pack negatif, sedih. Terus coba program A, sedih lagi. Gagal. Coba program B, gagal, sedih lagi. Ketakutan. Lalu ketakutan suaminya akan menatap ke pihak lain dan seterusnya. Padahal itu enggak. Coba kalau dia beriman kepada takdir. Dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian enggak tahu. Coba kita lebih yakin pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kalian anggap enggak bagus itu yang terbaik buat kalian. Dia akan tersiksa. Ada wanita takut ditinggalkan sama suaminya, maka dia akan ditinggalkan, kata Ibnu Qayyim, sehingga dia dikuasai rasa takut itu, jadi ketakutan aja. Padahal nabinya sudah janji, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga dirimu, Allah akan jaga rumah tanggamu, gak usah khawatir. Selama kita bertakwa, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ada yang perlu dikhawatirkan. Asal kita bertakwa, Allah kasih jalan keluar kok. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ini karena kita takut kepada selain Allah, bukan takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, kita takut nggak nikah-nikah, bukan takut nggak dikasih taufik sama Allah, bukan takut hidayah itu dicabut sama Allah. Akhirnya wanita yang takut nggak nikah-nikah, dia tersiksa. Tiap hari gelisah hidupnya. Terus minta tolong A, minta tolong B, minta tolong C. Semua diminta tolongin. Sampai di beberapa kasus kayak merendahkan diri sendiri. Padahal wanita kan mulia, hadirin. Wanita tuh punya value, berkelas. Usaha bagus, tapi gak perlu sampai seakan-akan menurunkan diri, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tetap berusaha ya, tapi gak perlu ditakutkan. Coba terus bertakwa. Yang lebih harus ditakutkan adalah kalau hidayah itu dicabut sama Allah. Yang lebih penting kita takutkan, kalau kita takut kalau kita maksiat sama Allah. Itu yang perlu kita takutkan. Adapun belum nikah-nikah, sabarlah hadirin. Terus perbaiki diri. Gak perlu ketakutan A, ketakutan B, ketakutan C, ketakutan D. Ada banyak wanita ketika usia sudah masuk kepala 3 atau 30, 31 mulai panik. Tapi di waktu yang sama ada wanita juga usianya udah di atas 33 dan belum menikah, tenang aja hidupnya, bahagia gitu. Kenapa? Karena yakin sama Allah. Dia gak punya rasa takut, punya, tapi dia takut sama pihak yang tepat, hal yang tepat. Ia takut sama Rabbul Alamin. Maka takutnya itu justru yang menenangkan dia. Namun orang takut kepada selain, begitu proses batal, drop lagi. Lalu coba pros batal lagi, hancur lagi. Kenapa? Karena pikiran pengen nikah dan ketakutan kalau gak nikah-nikah. Bukannya, harusnya kan dia bersyukur ketika dia udah berjuang lalu pernikahannya batal. Berarti kan itu cara Allah menyelamatkan dia dari pihak yang gak tepat. Tahu dari mana pihak itu tepat? Selama kita udah berjuang, kita di atas jalan yang benar, lalu itu gagal, berarti kan itu Allah jaga kita, hadirin. Nah, kenapa drop ketika Allah jaga kita? Akhirnya kita dikuasai oleh rasa takut itu, dan itu menderita, sengsara jemaah. Dan manapun, coba kita lihat deh, orang yang kayak gini kan hidupnya gak nyaman. Bahkan ada istri yang membiarkan suaminya maksiat di luar, dan dia tahu benar-benar suaminya maksiat, suaminya melakukan dosa besar, dan dia diamkan. Kenapa? Takut kehilangan. Yang penting gue jangan diceraiin gitu. Gue mau hidup gimana? Gue takut kehilangan semua yang gue dapetin selama ini. Apakah hidupnya bahagia juga? Enggak, hidupnya enggak bahagia. Gimana bahagia dengan maksiat dan membiarkan kemaksiatan yang jelas-jelas ada dalam rumah tangga kita? Tapi jadi paranoid, ketakutan gitu loh. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita, hadirin. Ada yang ada seorang wanita yang takut banget anaknya kenapa-kenapa. Akhirnya apa? Akhirnya dia terbelenggu, tersandra dengan anaknya tersebut, dikuasai sama rasa takut ke anaknya. Gak bisa, dikit-dikit anak, dikit-dikit hidup gak nyaman. Akhirnya overprotecting kepada anak, sangat dijaga. Anaknya jadi baik? Enggak juga. Anaknya jadi dimanja. Anaknya gak ngerti apa-apa. Anaknya gak tahu kehidupan. Kenapa dijagain terus sama ibunya? Kenapa terlalu dijagain? Karena ketakutan. Terbelenggu hidup kayak begitu. Gak nyaman. Betul, kita harus jaga anak kita. Tapi kenapa kita gak serahkan aja sama Allah? Dan di waktu yang sama kita tetap berikhtiar sesuai porsinya. Gak perlu sampai di ini. Anak itu dididik, diajarkan iman, diajarkan bertakwa, diajarkan bertawakal. Kita sebagai orang tuanya serahkan dan bertawakal kepada Allah. Si anak juga menyerahkan urusannya dan bertawakal kepada Allah. Kalau gitu apa yang perlu ditakutkan lagi ya? Itu solusi. Walaupun anak dikokepin aja, gak pernah dikasih kesempatan untuk berkembang karena takut inilah, takut itulah. Tapi juga gak didik anaknya, gak ajarkan keimanan, orang tuanya juga gak jaga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wajar, gimana Allah mau jaga dia? Ihfadillah, yahfadkan, jagalah hak Allah, insya Allah kan jaga anda. Benar gak hadirin? Ada sebagian wanita atau istri takut suaminya selingkuh. Akhirnya paranoid, setiap pulang koprek-koprek handphone, dicek handphonenya, gak percayaan, belum apa telpon suami, ada, kamu ada di mana? Baru keluar dikit telpon lagi. Aku WA ya, enggak cukup WA. Aku telpon, enggak video call, pastikan kamu udah sampai kantor, subhanallah. Oke, video call. Coba lihat sekelilingnya ini. Kantor bukan? Udah kantor, udah aman. Nanti jam makan siang panik lagi. Dicek lagi suaminya. Kamu ada di mana? Kok gak makan di kantor aja? Enggak kok. Sama siapa? Enggak sama teman-teman. Enggak, coba-coba. Video call lagi. Cek lagi, cek. Emang enak hidup kayak begitu? Bandingkan dengan Hajar ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau karena perintah Allah. Apa jawaban Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah memerintahkan ini? Iya. Idzan la yudayyuna. Kalau begitu Allah enggak akan sia-siakan kita. Allah enggak akan sia-siakan. Enggak ada handphone, enggak ada segala macam, enggak ada ini, enggak ada ini. Tenang aja, Hajar. Dan pada saat itu ada Sarah. Kita tahu ada Sarah dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Gak ada galau, gak ada ketakutan, gak ada ini. Kenapa? Karena Hajar takutnya sama Allah. Dan yakin Allah yang akan jaga. Idzan la yudayyuna. Kalau gitu Allah gak akan sia-siakan kita. Dan yakin orang tua wanita kalau benar-benar yakin sama Allah, yakin Allah akan jaga dia lebih hebat daripada suaminya jaga dia. Dan kalau suaminya ternyata jahat bermain belakang, Allah emang gak ngerti ya. Emang Allahnya gak tahu itu. Lalu emangnya Allah akan diam aja? Emangnya Allahnya gak akan jaga dia? Kita tanya ayahnya kalau tahu suaminya selingkuh, suami anaknya selingkuh, ayahnya akan diam aja gak? Enggak akan. Ibunya kalau tahu anaknya diselingkuh, ibunya akan diam aja enggak? Enggak akan. Oke, kalau gitu Nabi SAW bersabda apa? Lallahu arhamu bi'ibadi min hadhibi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu itu sayang sama anaknya. Masa Allah akan diam aja? Masa Allah akan biarkan kita dizolimi begitu? Masa Allah akan biarkan kita dikhianati, ditipu dan seterusnya? Allah kan gak akan diam saja. Kalau diam saja Allah zalim. Wa anna Allah laisa bidzallami lil 'abid. Allah enggak mungkin zalimi hamba-hambanya. Ali Imran ayat 182. Allah enggak mungkin zalimi hamba-hambanya. Jadi yang menghancurkan hidup kita karena kita takut kepada selain Allah. Allah gak mungkin menganiaya hamba-hambanya. Ibu kita akan bereaksi kalau beliau tahu kita dikhianati oleh suami kita. Ayah kita akan bereaksi kalau beliau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadallama syafa'al, ada gangguan teknis tadi di audio. Alhamdulillah Allah bantu, Allah urai, Allah mudahkan. Alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimu shalihat. Hadirin Allah muliakan. Coba kita renungkan. Kenapa ketika misalnya untuk para istri, suami ketika pergi kita ketakutan, atau dinas kita ketakutan, suami ini kita ketakutan. Tapi ketika kita maksiat kepada Allah, kita gak ketakutan. Ketika kita durhaka sama Allah, kita gak ketakutan. Ketika kita gak menunaikan kewajiban kita gak ketakutan. Ketika kita melalaikan sholat, kita gak ketakutan. Pada saat kita gak birrul walidain, kita gak ketakutan. Pada saat kita gak menunaikan hak suami, kita gak ketakutan. Pada saat kita gak mendidik anak kita gak ketakutan. Jadi sebenarnya dalam hidup ini, siapa yang kita takuti, hadirin? Siapa yang kita takuti? Maka wajar ketika Allah hukum kita ditinggalkan, dan akhirnya kita tersandera dengan pihak yang kita takuti tersebut. Takut terus gitu. Pengennya itu tadi, kalau takut suami ngapa-ngapain, dioprek-oprek, dicek apa passwordnya. Kalau apa fingerprint pas suaminya tidur diambil jempolnya dipencetkan ke layar, lalu dilihat tulis. Emangnya itu kunci kebahagiaan kita, hadirin? Oke, ternyata nggak ada sama sekali bukti tentang itu. Emangnya besoknya kita tenang? Nggak tenang. Nanti ada family gathering di perusahaannya, ketemu, lalu kita ada yang single, ketakutan lagi. Setelah hidupnya ketakutan. Dan nanti pemicunya banyak. Nanti ada wanita single di kantor lah, nanti berpindah dari si Mawar, nanti pindah ke Melati, Melati pindah ke Kamboja, Kamboja pindah ke Matahari, dari Matahari pindah ke Anggrek. Lalu nanti tiba-tiba ada wanita single tinggal di komplek kita, perhatian kita terjun kepada dia. Gak selesai-selesai, masa hidup kayak begitu terus? Emang enak hidup kayak begitu? Kenapa kita gak serahkan urusan ini kepada Allah? Dengan tetap berikhtiar. Tapi mana keyakinan kita bahwa Allah akan jaga kita kalau kita bertakwa? Allah akan jaga kita ketika kita menjadi wanita salihah. Allah akan jaga kita ketika kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah hak Allah, insyaallah akan jaga Anda. Allah akan jaga Anda. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjaga Hajar alaihi? Hajar dijaga. Bukankah Allah Subhanahu menjaga Sarah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjaga ibunya Nabi Musa? Bayangkan anaknya mau dibunuh, hadirin. Anaknya mau dibunuh. Dijaga. Dan ditolong dengan cara yang ajaib dan enggak pernah terbayangkan sebelumnya. Allah suruh anaknya dilepaskan di aliran sungai, sampainya ke istana Fir'aun. Allah tuh kalau mau tolong kita, gampang ya minta ampun, ibu-ibu sekalian. Maka jangan pernah meremehkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh kalau mau kasih kita jodoh, gampang ya minta ampun. Allah itu kalau mau jaga suami kita, mudahnya luar biasa, gampang banget. Allah kalau mau jaga anak kita pun juga gitu, simpel aja. Jadi udah deh, jangan ngandelin yang lain. Jangan percaya sama syaitan. Syaitan tuh selalu buat kita khawatir miskin. Khawatir asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan tuh selalu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kita melakukan perbuatan yang keji. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama, ibu-ibu sekalian. Ini kaidah, barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah akan buat dia terbelenggu, tersandra, dan dikuasai oleh yang dia takuti. Dia akan jadi tawanan. Dia akan jadi tawanan. Hidupnya jadi tawanan pihak yang dia takuti selain Allah tersebut. Apakah kita mau pilih hidup seperti itu, ibu-ibu? Hidup ini pilihan. Kita mau jadi wanita yang merdeka dengan iman kita dan ketakwaan kita. Walaupun kita istri yang patuh dan nurut sama suami selama gak maksiat, tapi sebenarnya yang hanya bisa mengontrol kita dan mengatur kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan wanita salihah itu ketika taat sama suami, contohnya taat sama suami, itu taat sama suami taqarruban, ta'abbudan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena dia lemah, bukan karena dia takut, bukan, karena dia taqarrub. Kalau ditanya, kalau dia punya power untuk ngejawab, untuk ngebantah, untuk gak mau, tapi dia gak mau gunakan hal itu karena dia yakin dengan sabda Nabi SAW, antuti'ahu idha amar. Wanita soleha itu yang nurut kalau diperintah. Dia yakin dengan firman Allah dalam surat An-Nisa 34, fassalihatu qanitatun hafidhatu lilghaibi bima hafidhallah. Dan wanita yang soleha, yang taat sama suaminya selama tidak maksiat, itu membuat, bukan karena dia lemah, bukan karena dia ketakutan, bukan karena dia khawatir ditinggal. Maka dia gak khawatir ditinggal selama dia gak bermaksiat. Dia gak khawatir dicampakkan selama dia bertakwa kepada Allah. Dia lakukan itu, dia nurut sama suami karena menjalankan ayat, nurut sama ayat. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Ya, pertanyaan pertama hadirin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga beserta kru selalu dalam lindungan lindungan dan rahmat Allah Taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, oh jangan lupa doakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita. Izin bertanya Ustaz, jika seorang anak dibully di sekolah dan sang ibu melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah dengan meminta mereka untuk menyikapinya, apakah hal tersebut bentuk overprotective dan kurang bertawakal kepada Allah? Jazakallahu khair Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak sama sekali. Justru itu berjalan paralel dengan tawakal. Harus disampaikan karena sekolah adalah tempat pendidikan. Tanggung jawab kita semua, orang tua murid, pihak sekolah, untuk mendidik anak-anak didik kita. Maka informasi dan data tentang kasus bully itu adalah data penting yang harus disampaikan, diangkat, dibahas, dan disikapi. Itu adalah amanat yang Allah berikan kepada orang tua dan pihak sekolah. Dan harus disikapi hadirin, harus dididik. Dan ini bukan menang-menangan, bukan menang-menangan, tapi ini kewajiban untuk mendidik seluruh anak-anak didik Allah Ta'ala misal. Jadi sampaikan, dan pihak sekolah harus merespon dengan baik. Dan merespon yang baik bukan sebatas dihukum, bukan, tapi dididik anak-anak, dijelaskan. Harus ada cara yang cara yang tepat dan muafak sesuai dengan tuntunan Allah kepada pihak yang membuli, dan juga harus ada edukasi yang benar yang muafak kepada pihak yang membuli, dan juga harus ada edukasi yang benar dan muafak kepada korban ya bulian tersebut. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan keluarga, Ustadz, keluarga, tim kajian, keluarga, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Afan Ustadz, mohon sarannya, anak saya laki-laki dan ingin menikah, sudah punya calon juga. Mohon sarannya Ustadz, tahapan apa yang harus saya lakukan sebagai ibunya sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Syukran Ustadz atas ilmu yang disampaikan dan jawabannya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Sebagai ibu, PR besar kita adalah cek apakah anak laki-laki kita bertakwa apa tidak, atau berusaha bertakwa apa tidak. Karena kalau dia menikah dalam kondisi tidak bertakwa, akan rentan punya masalah besar yang tidak ada solusinya. Karena yang Allah kasih garansi, Allah kasih jaminan Allah selesaikan masalahnya adalah orang-orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, kami akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi ketika anak laki-laki kita mau menikah, yang pertama adalah cek ketakwaannya. Terus yang kedua yang harus kita lakukan adalah cek kualitas dia sebagai pemimpin. Cek kualitas dia sebagai pemimpin. Bagaimana tanggung jawabnya? Bisa gak dia ngelit seseorang? Bisa gak dia memimpin seseorang? Salah satu hal yang menjadi PR pada hari ini adalah banyak banyak kita berpikir bahwa yang penting soleh. Hadirin, soleh itu harga mati. Tapi ketika seseorang laki-laki mau menjadi suami, itu artinya dia maju ke kotak yang bernama kotak kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Laki-laki itu pemimpin. Kayak gini loh hadirin. Ketika kita misalnya kita wanita, ketika kita ingin cari guru atau coach renang untuk anak kita, terus kata ibu, Pak Ustadz, pokoknya kalau bagi aku coach renang anakku itu harus sholat, harus soleh. Setuju bu, bagus itu. Tapi apakah cukup sampai di situ? Enggak. Dia harus bisa apa? Dia harus bisa berenang. Dia bisa ngajarin renang. Kalau cuma soleh, nggak bisa berenang, ya jangan dijadikan coach renang gitu loh. Suami itu jadi pemimpin. Pastikan anak laki-laki kita bisa jadi pemimpin. Karena kalau enggak, timbul masalah besar ke depan. Jadi masalah pemimpin itu penting. Masalah kepemimpinan itu penting dalam rumah tangga. Allah yang berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ini yang harus kita cek. Anak kita sudah jadi pemimpin atau belum? Sudah bisa pegang tanggung jawab atau belum? Dan seterusnya. Itu yang kedua. Adapun berkaitan dengan calon mantu, ibu-ibu harus cek, ketemu dulu, ajak bicara. Walaupun mungkin anak kita nggak ikut, kita aja gitu. Gitu loh. Woman time aja gitu. Kita ajak ke rumah, kita berdua sama calon mantu, atau kita ajak pergi belanja gitu, belanja bulanan, ajak calon mantu. Disitulah kita pelajari bagaimana karakternya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan tim selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa doakan Al-Imam Ibnu Qayyim hadirin. Semoga Al-Imam Ibnu Qayyim, para ulama kita, selalu dijaga, selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Makasih kepada seluruh yang bertanya dan jamaah semua. Kita lanjutkan. Afan Ustaz, saya mau bertanya. Saya selalu terbelenggu dengan rasa takut, panik, was-was, seakan-akan ingin mati dan terus aja ketakutan hingga saya tidak berani beraktivitas. Bagaimana Ustaz cara menghilangkan takut yang berlebihan ini? Terima kasih atas waktunya. Ada orang yang ketakutan, paranoid, takut mati sehingga nggak berani beraktivitas. Pertanyaannya adalah, emangnya kalau kita nggak beraktivitas, kita akan selamat dari kematian, Mas? Kalau gitu kita diam aja di rumah lah, aman. Jadi nggak, itu permainan syaitan. Mau beraktivitas kek, mau enggak kek, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, apa? Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. dimanapun kalian berada, kematian pasti akan datang. Walaupun kalian berada di tembok benteng yang sangat kokoh gitu, jadi walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, tembok sangat kokoh yang nggak bisa diakses, wifi nggak bisa masuk di sana, kematian tetap bisa masuk, hadirin. Jadi ini hanya ilusi yang nggak jelas aja dari syaitan, biar kita nggak beraktivitas, biar kita buang-buang waktu, biar kita nggak produktif, biar kita dihisap dengan setiap detik yang terbuang, itu aja sebenarnya. Lalu kembali ingat pelajaran ini, itulah kenapa kita nggak boleh takut kepada selain Allah dengan gambaran seperti ini. Hadirin, takut tabiat itu boleh, misal takut sama hewan buas, takut kematian, takut tabiat, tapi nggak boleh overdosis. Caranya gimana? Minta pertolongan sama Allah, doa sama Allah, lalu dilawan, jalan aja. Banyak ibadah, dan Nabi tanamkan takut sama Allah. Dan takut sama Allah itu akan membuat seseorang itu aktif, akan membuat seseorang itu produktif. Kenapa demikian? Karena dengan dia beribadah, dia akan membuat Allah dia akan mendapatkan Allah ridho sama dia. Dengan dia memaksimalkan waktu, Allah akan jaga dia, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan banyak dekat dengan lingkungan yang baik juga, lingkungan yang kasih positif, nilai-nilai positif, ingatkan iman, membuat kita semangat, itu penting. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga dengan yang bertanya. Dan sekali lagi saya ingatkan, tolong doakan ulama kita, hadirin. Itu adab. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, balas kebaikannya. Harus balas, itu perintah. Nah, kalau ulama kita yang udah wafat, satu-satunya cara kita balas itu doain. Nah, kalau kita enggak doain juga, terus gimana kita jadi orang yang bersyukur? Oleh karena itu, doakan terus. Tapi mungkin beliau penanya belum tahu, nggak apa-apa, atau mungkin lupa, atau mungkin udah doakan dengan lisan, tapi dalam pertanyaan coba kita latih diri kita. Afan Ustaz, saya sedih seorang laki-laki yang saya suka membatalkan lamaran. Mereka membatalkan. Sebenarnya saya tahu resiko-resiko jika saya teruskan. Allah secara tidak langsung menunjukkan saya sebelumnya yakin bahwa saya dan dia tidak satu misi. Karena saya berusaha mengikuti konsep dan metode beragama sesuai dengan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Di mana saat ketika berumah tangga banyak sekali ketidaksamaan visi dan misi dan akidah keyakinan yang berbeda. Ustaz, apakah boleh saya masih berharap dia bisa berubah dan menjadi jodoh saya? Terima kasih. Ya, boleh aja. Gini loh. Kita berharap siapapun itu dapat hidayah. Itu adalah amal soleh. Kebeningan hati. Adapun nanti jadi jodoh kita atau enggak, kita serahkan aja sama Allah. kita serahkan sama Allah. Tapi kalau secara spesifik saya ingin dia, boleh apa enggak? Keinginan itu boleh, selama tidak overdosis hadirin. Selama tidak overdosis. Dan kita tahu wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam surat At-Takwir ayat terakhir ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan tidak akan bisa terwujud kecuali dikehendaki dan diasesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan itu boleh, tapi yakinlah harapan gak akan terwujud kecuali jika Allah kehendaki. Dan kita gak pernah tahu apakah ini dikehendaki oleh Allah apa tidak. Tawakal kepada Allah, berusaha, lalu kita lihat apa hasilnya ke depan. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, para ulama, ustaz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, ini pertanyaan dari teman Ana. Bagaimana sikap kita apabila datang seorang laki-laki yang secara umum agamanya sudah baik, akhlaknya baik, kepada keluarga kita baik, keluarga sudah menyetujui dan dukung, tapi secara personal kita tidak tertarik dengan dia dari segi fisik. Mohon maaf, malah melihatnya seperti enggak banget gitu Ustaz. Dia khawatir tidak bisa mencintai nantinya dan malah jatuh ke perilaku zalim. Mohon arahannya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dia enggak suka, dia enggak usah respon. Diselesaikan saja sampai di situ. Kenapa? Karena masalah fisik itu mu'tabar syar'an, diakui, diperbolehkan apabila kita menjadikan itu salah satu kriteria kita. Di antara dalilnya adalah syariat nazar, syariat melihat calon pasangan. Adanya syariat melihat, dan Nabi SAW mengatakan unzuru unzur ila ma tad'u ila nikahiha, kan begitu kata Nabi SAW. Lihatlah sesuatu dari dirinya yang membuat Anda tertarik menikahi dia. Jadi melihat secara fisik itu disyariatkan, dan itu menunjukkan bahwa fisik itu punya pengaruh. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kenapa enggak lihatlah, karena melihat itu semakin melanggengkan pernikahan. Oleh karena itu perlunya melihat, dan itu menunjukkan bahwa fisik mu'tabar, artinya kriteria yang diakui oleh agama, dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia, dan diantara fitrah manusia suka dengan fisik lawan jenisnya. Maka kalau enggak, bicara baik-baik dan jangan di PHP, jangan berlarut-larut, bicara secepat mungkin dan minta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya yang baik, jadi jangan bilang kamu tuh, antum tuh enggak banget ya. Jangan nyakitin orang gitu loh. Dan belum tahu, ini bisa jadi itu hanya penilaian kita aja. Bagi mata wanita lain dia tuh tampan, dia tuh good looking dan seterusnya. Jadi bicara baik-baik. Saya rasa kita gak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Semoga Allah memberikan taufik. Lalu selesai. Jaga perasaan. itu yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair atas atensi dan semangat jamaah dan ibu sekalian dalam mengikuti kajian ini, dan kita meminta ampun atas segala khilaf dan kesalahan kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.